kebaikan dan keutamaan di dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Yang artinya, tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, di masjid. Mereka membaca kitab Allah, ayat-ayat Al-Quran, dan mempelajari hukum-hukum dan pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya di antara mereka. Melainkan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan di dalam jiwa, ketentraman yang hakiki yang datang dari Allah. Keutamaan yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi rahmat dari Allah. Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada siapa saja yang duduk di majlis ilmu. Kemudian keutamaan yang ketiga, wa hafathumul malaikah, mereka akan dihadiri dan dikelilingi oleh para malaikat, malaikat-malaikat Allah yang mulia, yang diberi tugas secara khusus untuk berkeliling di muka bumi mencari majlis zikrullah, majlis yang diagungkan di dalamnya nama Allah, majlis yang dibacakan dan dipelajari di dalamnya qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, inna lillahi malaika sayyahina fudula yattabi'una majalisa dzikri fa idza wajadu majlisan fihi dzikrullah qa'adu fihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang mulia yang bertugas keliling di muka bumi dalam rangka mencari majlis dzikrullah azza wajal. Apabila mereka mendapati suatu majlis yang di dalamnya terdapat zikrullah, maka malaikat-malaikat tersebut duduk dan singgah di dalamnya. Kemudian keutamaan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan memuji dan menyanjung mereka, orang-orang yang duduk di majlis ilmu, orang-orang yang meluangkan sebagian umurnya untuk bertaqarrub kepada Allah dengan ibadah mencari ilmu agama di rumah Allah. Dipuji, disanjung, dan diberi pahala yang besar. Ma'asyar muslimin, para hadirin yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada sore hari ini tentang potret bisnis pembawa petaka. Potret bisnis pembawa petaka. Mengapa kita membahas tema ini? Karena berbisnis adalah pekerjaan atau profesi yang sangat disukai oleh kebanyakan manusia. Karena dengan jalan bisnis rezeki kita dapatkan. Namun sangat disayangkan sebagian dari kaum muslimin ketika menjalankan bisnis, sebagian mereka tidak memperhatikan rambu-rambu syariah dalam bekerja, dalam berbisnis. Sebagian mereka melanggar larangan-larangan Allah. Sebagian mereka mungkin karena ilmu belum sampai kepadanya, atau karena terbawa oleh hawa nafsu sehingga berani menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tujuannya adalah bagaimana menjadi orang yang kaya raya. Tujuannya adalah bagaimana memiliki harta benda yang berlimpah, meskipun harus berbuat zalim, meskipun harus berbuat pelanggaran kepada syariat Allah. Oleh karena itu, dalam pertemuan sore hari ini, kita ingin menjelaskan beberapa bentuk atau potret bisnis yang mengantarkan pelakunya kepada bencana atau petaka, baik di dunia maupun di akhirat. Tema kajian ini kita akan sampaikan dalam beberapa pelajaran. Yang pertama adalah tentang keutamaan berbisnis, keutamaan berbisnis atau bekerja. Pelajaran yang kedua tentang pengertian bisnis pembawa petaka. Pengertian bisnis pembawa petaka. Apa yang dimaksud dengan bisnis yang membawa pelakunya kepada bencana dan malapetaka? Kemudian pelajaran yang ketiga tentang beberapa bentuk atau potret bisnis pembawa petaka. Inilah tiga pelajaran yang ingin kita sampaikan dalam kajian sore hari ini. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama tentang keutamaan orang yang berbisnis atau bekerja dalam rangka mencari nafkah, dalam rangka mengais rezeki. Apa keutamaannya? Menurut Allah dan Rasul, di sana terdapat beberapa keutamaan, di antaranya bekerja atau berbisnis merupakan pekerjaan dan profesi yang sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dalam agama Islam, seseorang yang pengangguran sangat dibenci. Seseorang yang pengangguran, malas bekerja, malas mencari nafkah, tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Apalagi jika dia seorang kepala rumah tangga, seorang suami, seorang ayah yang memiliki tanggung jawab menafkahi keluarga, anak dan istri. Maka orang tersebut manakala menelantarkan keluarganya, menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya, maka ia telah berbuat dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman an yudayya man ya'ul. Cukuplah seorang hamba dikatakan telah berbuat dosa manakala ia menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Cukuplah seorang hamba dikatakan telah berbuat dosa manakala ia menyia-nyiakan, menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya, tidak diberi nafkah karena dia pemalas, karena ia tidak mau bekerja. Maka keutamaan yang pertama, ya, bekerja, mencari nafkah atau berbisnis merupakan profesi yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Miqdam, Al-Miqdam radhiyallahu anhu, ma akala ahadun ta'aman qattun khairun min amali yadih, wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadih. Yang artinya, tidaklah seseorang itu memakan makanan yang lebih baik daripada makanan yang dihasilkan dari jerih payahnya sendiri. Ma akala ahadun ta'aman qattun khairun min amali yadih. Tidaklah seorang hamba memakan suatu makanan yang lebih baik daripada makanan yang didapatkan dari hasil kerjanya sendiri. Wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadih. Kata Nabi, dan dahulu Nabi Allah Dawud alaihissalam senantiasa makan dari hasil kerjanya sendiri. Ini menunjukkan tentang terpujinya orang yang bekerja, berbisnis dalam rangka mencari nafkah atau mengais rezeki. Kemudian, keutamaan yang kedua, menafkahi keluarga yang bersumber dari hasil kerjanya sendiri atau dari hasil bisnisnya sendiri. Apabila dilandasi dengan niat yang baik, maka akan dianggap oleh Allah sebagai sedekah yang berpahala. Memberikan nafkah kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, dan siapapun yang menjadi tanggungan kita. Dan nafkah itu kita keluarkan dari hasil kerja kita sendiri, hasil, ya, bisnis kita sendiri. Apabila dilandasi dengan niat yang baik, niat yang lurus, agar anak istri tidak meminta-minta, tidak mengemis, agar anak istri menjadi hamba Allah yang sehat dan kuat dalam beribadah kepada Allah. Ya, ini niat yang baik. Agar ia mampu membantu orang-orang yang kesusahan atau kekurangan. Ini adalah contoh melandasi niat baik dalam bekerja atau berbisnis. Ya, maka kata Nabi, ya, apapun yang ia berikan kepada keluarganya, apapun yang ia nafkahkan kepada anak istrinya, dianggap oleh Allah sebagai sedekah. Walaupun memang menafkahi keluarga, memberikan makan, minum, pakaian, itu kewajiban. Tapi kalau diawali dan dilandasi dengan niat yang baik, maka dianggap sebagai ibadah sedekah dan diberi pahala oleh Allah. Tidak hanya menggugurkan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, tidak hanya menggugurkan kewajiban sebagai seorang suami, tapi juga dianggap oleh Allah sebagai amal ibadah sedekah yang berpahala. Masya Allah. Jadi rasa letih kita, capek kita tidak sia-sia. Dihargai oleh Allah, ya, diberi pahala. Dalil yang menunjukkan bahwa menafkahi keluarga dari hasil kerja kita sendiri, bisnis kita sendiri dengan niat yang baik dianggap sebagai sedekah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajh Allah illa ujirta 'alayha hatta al-luqmata allati tadawha fi fihi imra'atik." Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya engkau wahai Sa'ad tidaklah memberikan suatu nafkah yang mana dengan nafkah tersebut engkau mengharapkan wajah Allah, mengharap ridha Allah, illa ujirta 'alaiha, melainkan engkau akan diberi pahala oleh Allah dengan sebab nafkahmu tersebut. Diberi pahala oleh Allah sampai pun sesuap makanan yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu dianggap oleh Allah sebagai sedekah. Masya Allah. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa nafkah yang kita berikan kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita diberi pahala oleh Allah karena dianggap sebagai sedekah adalah sabda Nabi SAW dalam hadis, "Ma kasabar rajulu kasban atyab min amali yadih wa ma anfaqar rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimi fa huwa sadaqah." Yang artinya, tidaklah seseorang memperoleh suatu nafkah atau penghasilan yang lebih baik daripada hasil jerih payah tangannya sendiri, dan tidaklah seseorang menafkahi dirinya sendiri. Ya, kita bekerja untuk kita makan. Kita bekerja hasilnya untuk kita belikan makanan, minuman, pakaian. Ini namanya menafkahi diri sendiri. Tidaklah seseorang menafkahi dirinya sendiri atau menafkahi istrinya atau menafkahi anaknya atau menafkahi pembantunya atau karyawannya, melainkan ia dihitung oleh Allah sebagai sedekah. Masya Allah. Padahal itu kewajiban. Ayah, suami berkewajiban memberikan kecukupan nafkah kepada anak istri. Seorang majikan, ya, pimpinan perusahaan berkewajiban, ya, menggaji karyawan. Ya, atau di dalam rumah tangga kita ada pembantu, berkewajiban menggaji pembantu. Kalau kita, ya, niatnya baik menolong mereka. Kemudian kita pun memperoleh harta tersebut dengan jalan yang halal, maka apa yang kita berikan kepada mereka dianggap oleh Allah sebagai sedekah yang berpahala. Kemudian keutamaan yang ketiga, di antara keutamaan berbisnis atau bekerja mencari nafkah dan mengais rezeki, orang yang bekerja atau berbisnis dengan cara yang benar dan jujur serta amanah, tidak ada penipuan, tidak ada kezaliman, maka nanti di hari kiamat orang tersebut akan dikumpulkan di dalam surga oleh Allah bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan mati syahid. Masya Allah, kedudukan yang sangat mulia, kedudukan yang sangat tinggi. Orang yang berbisnis atau bekerja dengan jujur, amanah, nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah dalam surga bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan mati syahid. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. At-tajiru as-saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Seorang pedagang atau pelaku bisnis al-amin, as-saduq, yang selalu jujur, al-amin dan lagi amanah, maka nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah bersama an-nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang selalu jujur, was-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Nabi, orang yang jujur, yang mati syahid, tempat tinggal mereka dalam surga. Demikian pula orang yang berbisnis, orang yang bekerja dengan cara yang amanah dan jujur, tidak menipu, tidak menzalimi orang lain, maka kedudukannya ya adalah kedudukan bersama para nabi dan rasul, bersama orang-orang yang mati syahid. Mengapa orang yang berbisnis dengan jujur memiliki kedudukan yang tinggi di hari kiamat dalam surga? Karena memang untuk menjadi pedagang yang jujur, menjadi pengusaha, pelaku bisnis yang amanah, berat. Berat. Godaan syaitan begitu dahsyat untuk menggelincirkan para pelaku usaha atau bisnis ke dalam kedustaan, ke dalam kezaliman, pengkhianatan, penipuan, dalam rangka mendapatkan keuntungan yang banyak, dalam rangka mencapai cita-cita menjadi manusia yang berlimpah hartanya. Godaan syaitan sangat kuat. Belum lagi bisikan jiwa, hawa nafsu yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa selalu membisikkan dan memerintahkan kepada keburukan. Belum lagi ya lingkungan dan teman dekat, gaya hidup mereka yang mempengaruhi kita, sehingga untuk menjadi pedagang dan pelaku bisnis yang jujur, amanah, susah, berat. Betapa banyak orang yang bersumpah palsu, ya, mempromosikan dengan cara berdusta dalam rangka memperlaris dagangannya. Bahkan bersumpah dengan menyebut nama Allah demi meyakinkan calon pembeli atau konsumen agar membeli barang dagangannya. Maka inilah keutamaan orang yang jujur, amanah dalam bekerja, dalam berbisnis, atau mencari nafkah. Kemudian keutamaan yang keempat, orang yang berbisnis atau berdagang, maka penghasilannya adalah sebaik-baik penghasilan. Kalau mereka mendapatkannya dengan cara yang jujur, maka itu adalah sebaik-baik penghasilan. Penghasilan dari bisnis atau berdagang dengan jujur dan amanah merupakan sebaik-baik penghasilan yang didapatkan oleh seorang hamba. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Inna atyabal kasbi kasbut tujjar alladhi idza haddatsu lam yakdhibu wa idza tuminu lam yakhunu wa idza wa'adu lam yukhlifu wa idza ishtaru lam yadhummu wa idza ba'u lam yutru wa idza kana 'alaihim lam yumtilu wa idza kana lahum lam yu'siru aw yu'assiru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya sebaik-baik penghasilan adalah penghasilan para pedagang. Kasbat tujar, inna tiyabal kasbi kasbut tujar. Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan adalah penghasilan para pedagang, yang mana apabila mereka berbicara tidak pernah bohong, berbicara dengan konsumen atau calon pembeli, tidak berdusta. Ngomong apa adanya tentang kualitas barang dagangannya. Dia pun menerangkan tentang sisi kekurangan atau cacat pada barang dagangannya. Lam yakdibu. Wa idza tuminu lam yakhunu. Kalau mereka diberi amanah, mereka pun tidak berkhianat. Diberi amanah oleh calon pembeli atau oleh konsumen, diberikan uang muka agar diberikan barang yang dipesan atau mendapat order, maka dia pun akan menunaikannya dan mewujudkannya sebagaimana yang disepakati. Diberi amanah, tidak berkhianat. Wa idza wa'adu lam yukhlifu, kalau berjanji mereka pedagang tersebut tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi hadis ini menunjukkan tentang sebaik-baik penghasilan penghasilan pedagang kalau mereka jujur dan amanah. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa penghasilan dari berbisnis atau berdagang adalah sebaik-baik penghasilan adalah hadis riwayat Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Ia bercerita ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, penghasilan apakah yang paling baik wahai Rasulullah? Penghasilan apakah yang paling baik wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Amalur rajul biyadihi. Penghasilan yang paling baik adalah hasil kerja seseorang dengan jeripayanya sendiri. Hasil ya jeripayanya sendiri. Wa amalur rajul wa kullu bai'in mabrur. Dan sebaik-baik penghasilan adalah setiap jual beli yang mabrur. Jual beli yang mabrur adalah jual beli yang tidak ada unsur kedustaan, tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur kezaliman, tidak ada unsur riba dan seterusnya. Inilah beberapa keutamaan berbisnis sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan dengan pelajaran yang kedua, yaitu tentang pengertian bisnis pembawa petaka. Bisnis pembawa petaka. Apa yang dimaksud dengan ya bisnis pembawa petaka? Yang dimaksud dengan bisnis pembawa petaka ialah segala sesuatu atau segala macam usaha atau bentuk bisnis apapun yang dijalankan oleh seorang bisnismen atau pengusaha namun menimbulkan dosa dan menyebabkan pelakunya terancam dengan azab Allah. Sekali lagi, yang dimaksud dengan bisnis pembawa petaka ialah segala macam usaha atau bentuk bisnis apapun yang dijalankan oleh seorang pengusaha atau bisnismen, namun usaha tersebut, bisnis tersebut menimbulkan dosa. Menimbulkan dosa dan menyebabkan pelakunya terancam dengan azab Allah. Baik itu berupa laknat dari Allah, siksaan, atau berkurang dan hilangnya berkah pada rezeki. Ya. Berkurangnya berkah pada rezeki dan umur. Atau terjadinya kerugian dan kebangkrutan di dunia maupun di akhirat. Inilah yang dimaksud dengan bisnis membawa petaka. Ya, sekali lagi, segala macam usaha atau bisnis apapun yang dijalankan oleh seorang pengusaha atau bisnismen namun menimbulkan dosa atau menyebabkan pelakunya terkena ancaman dari Allah. Terkena ancaman azab Allah. Atau berupa laknat dari Allah. Atau berupa siksaan. Atau berupa berkurangnya atau hilangnya keberkahan pada rezeki dan umur. atau akan mendatangkan kerugian dan kebangkrutan di dunia maupun di akhirat. Itulah bisnis membawa petaka. Jadi tidak hanya sebatas dia bangkrut atau ya dia terkena azab, namun di sana ada hal-hal yang menjadikan usaha itu dikatakan pembawa petaka, yaitu usaha apapun yang akan mendatangkan dosa bagi pelakunya, mendatangkan murka Allah, menghilangkan berkah pada rezeki dan umur kita, menjerumuskan dalam azab. Itulah bisnis pembawa petaka. Kemudian kita akan menyebutkan beberapa bentuk atau potret bisnis membawa petaka yang sering atau banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Apa saja gambaran atau bentuk-bentuk bisnis membawa petaka bagi pelakunya di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, di antara bentuk bisnis membawa petaka, segala usaha dan bisnis apa saja yang sumber modalnya dari harta ribawi. Segala usaha atau bisnis apa saja yang sumber modalnya dari harta ribawi. Dan kita tahu riba itu sangat berbahaya bagi pelakunya. Riba itu sangat berbahaya bagi pelakunya, baik di dunia maupun akhirat. Maka manakala seorang muslim atau muslimah menjalankan bisnis dengan modal dari harta riba, baik modal pokok ataupun modal tambahan yang mengandung unsur riba, maka akan menjadikan pelakunya terjerumus ke dalam bencana dan musibah. Karena riba hukumnya haram. Riba adalah dosa besar. Namun sangat disayangkan ya, sebagian kaum muslimin ya, mereka beralasan bahwa mereka tidak akan mampu melangsungkan usaha atau bisnisnya kalau tidak mendapat modal ribawi ya, atau bersumber dari harta riba. Padahal sebagian mereka telah mengetahui hukumnya, namun mereka selalu beralasan ini dalam kondisi darurat, ini dalam kesempatan emas untuk meraih order yang banyak dan untung yang besar. Seakan-akan di dalam hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah. Seakan-akan ia tidak yakin dan tidak percaya dengan adanya hari kiamat, yang mana di sana Allah akan memberikan balasan kepada setiap pelaku dosa dan maksiat. Seakan-akan dia telah meyakini bahwa dia akan mampu bertobat dan insaf sebelum kematian menjemputnya, sehingga ia tenggelam dalam usaha yang bermodalkan harta riba. Padahal riba sudah jelas Allah katakan dalam Al-Quran, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan harta riba dan Allah akan menumbuh kembangkan sedekah. Nah, orang-orang yang menjalankan usaha atau bisnis dengan modal yang bersumber dari harta riba, baik sebagai modal pokok atau modal tambahan, maka sudah pasti kalau dia tidak bertobat kepada Allah sebelum meninggal dunia, maka bisnisnya akan menjerumuskannya ke dalam bencana dan petaka. Kenyataan menunjukkan betapa banyak pengusaha besar yang mana mereka mengalami gagal usaha, bangkrut. Ya, di antara sebabnya yang paling utama karena modalnya tercampur dengan riba. Karena itu sudah janji Allah, Allah akan memusnahkan harta riba. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, barang siapa memperkaya diri dengan riba, memperkaya diri dengan harta riba, maka akan berujung pada kebangkrutan atau kefakiran. Itulah sabda Nabi SAW yang mana beliau tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Beliau berkata ketika menyampaikan berita berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menerangkan tentang bahaya riba di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan disampaikannya bahaya berinteraksi dengan riba bagi pelakunya di dunia dan akhirat, mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini menjadi bersemangat untuk menjauhi dan meninggalkan riba sekecil apapun. Tidak tergoda dengan iming-iming model usaha yang mengandung unsur riba. Karena dengan mengetahui bahaya suatu perkara, maka kita akan lebih mudah untuk meninggalkannya, lebih mudah untuk menghindarinya. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ahli hikmah, orang bijak, dalam bahasa Arab mengatakan, araftu syar la li syar walakin li tawaqih, wa man la ya'rifi syar minal khair yaqa fihi. Aku mengenali suatu keburukan bukan untuk dikerjakan, bukan untuk dipraktekkan, tetapi aku mengenali suatu keburukan untuk dihindari dan dijauhi. Sebab barang siapa yang tidak mengenali keburukan sesuatu, maka ia akan mudah terjatuh ke dalamnya. Barang siapa yang tidak mengenali keburukan sesuatu perkara, maka ia akan lebih mudah terjatuh ke dalamnya. Makanya penting di sini mengetahui dan memahami tentang bahaya riba. Seorang sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan yudrikani." Dahulu para sahabat kaum muslimin senantiasa bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan-kebaikan. Sedangkan aku sendiri sering bertanya kepada Nabi tentang keburukan-keburukan karena aku khawatir keburukan itu menimpa diriku. Kalau kita tidak tahu tentang keburukan, maka khawatir kita terjatuh ke dalamnya. Nah, oleh karena itu kita ingin menyampaikan tentang bahaya berinteraksi dengan riba bagi pelakunya di dunia dan akhirat. Bahaya yang pertama, harta riba atau berinteraksi dengan riba. Berinteraksi dengan riba dalam jual beli maupun hutang piutang akan menghilangkan keberkahan pada harta. Akan menghilangkan keberkahan pada harta kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Manakala kita punya harta tapi tidak berkah. Manakala kita punya harta meskipun banyak, kalau tidak berkah percuma. Percuma, tidak ada kebaikannya, tidak ada manfaatnya karena tidak berkah. Berarti harta kita kotor. Berarti harta kita haram. Kalau dibelanjakan atau dinafkahkan, maka akan tumbuh daging dari makanan yang haram. Maka sekali lagi, berinteraksi dengan riba dalam jual beli maupun utang piutang akan menghilangkan keberkahan pada harta kita. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan memusnahkan harta riba dan menyuburkan sedekah. Allah menyuburkan sedekah. Sedangkan harta riba pasti dihancurkan, dimusnahkan oleh Allah. Betapa banyak orang-orang yang menurut manusia memiliki harta yang berlimpah, kaya raya. Namun tatkala ia terjerumus ke dalam interaksi riba, maka hartanya itu habis. Hartanya tidak bisa menutup hutangnya. Bahkan sampai mati ia masih menanggung beban hutang karena jerat riba. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Belum lagi Allah timpakan kepadanya berbagai penyakit karena ia tidak bertobat dari interaksi dengan riba. Habis hartanya. Tidak ada berkah. Tidak ada kebahagiaan. Tidak ada ketenteraman dalam jiwa meskipun hartanya secara hitung-hitungan sangat banyak. Bahaya yang kedua, di antara bahaya berinteraksi dengan riba. Orang yang berinteraksi dengan riba, baik dalam jual beli maupun hutang piutang, akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan seperti orang gila atau kesurupan. Akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat seperti orang gila atau kesurupan. Itulah hukuman yang menghinakan dari Allah. Jangan di akhirat, di dunia saja. Ketika orang itu keadaannya seperti orang gila, maka orang-orang menjauhinya. Jangankan orang lain, keluarganya pun akan menjauhinya. Istrinya, anaknya akan menjauhi orang gila. Keadaan yang sangat menghinakan. Nah, inilah hukuman dari Allah kepada mereka yang rajin atau suka berinteraksi dengan riba. Dalil yang menunjukkan bahaya yang kedua ini adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِدَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Yang artinya, orang-orang yang memakan riba. Memakan bukan berat, tidak harus maknanya memasukkan makanan atau minuman ke dalam mulut. Ya'kuluna riba artinya memanfaatkan harta riba. Apakah harta hasil riba itu digunakan sebagai modal bisnis, digunakan untuk membeli rumah atau membeli kendaraan, membeli pakaian, membeli makanan, minuman. Itu yang dimaksud dengan ya'kuluna riba. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan atau memanfaatkan harta riba. La yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti pada hari kiamat orang tersebut atau mereka tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan lantaran terkena penyakit gila dan seterusnya. Ya, inilah bahaya yang kedua. Bahaya yang ketiga daripada bahaya berinteraksi dengan riba dalam menjual beli maupun hutang piutang atau pegadaian. Orang yang berinteraksi dengan riba akan disiksa oleh Allah dengan cara berenang di sungai darah. Orang yang berinteraksi dengan riba akan disiksa oleh Allah dengan berenang di sungai darah. Dan mulutnya dilempari dengan bebatuan oleh malaikat. Sehingga ia pun tidak mampu keluar dari sungai darah tersebut. Setiap kali dia ingin menepi ya, ke tepi sungai darah tersebut. Maka di pinggir sungai terdapat malaikat yang memegang bebatuan. Lalu melempari orang tersebut dengan batu yang masuk ke dalam mulutnya, lalu orang itu kembali ke tengah sungai darah. Terus begitu sampai dosa kadar ribanya habis dan seimbang dengan siksaan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Ia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menggambarkan tentang siksaan Allah kepada para pemakan riba. Orang-orang yang memanfaatkan harta riba. Apa kata Nabi? bahwa orang yang berinteraksi dengan riba, orang yang memakan harta riba akan berenang di sungai darah. Sedangkan di tepi sungai tersebut ada seorang malaikat yang di hadapannya terdapat bebatuan. Setiap kali orang yang berenang di dalam sungai darah hendak keluar dari sungai tersebut, maka malaikat yang berada di pinggir sungai tersebut segera melemparkan bebatuan ke dalam mulutnya, sehingga ia terdorong kembali ke tengah sungai darah, dan demikian seterusnya sampai kadar dosa ribanya habis. Siapa di antara kita yang betah untuk mandi di sungai darah, berenang di sungai darah, apalagi dalam waktu yang cukup lama? Ini sangat mengerikan dan menakutkan. Hukuman yang sangat pedih dari Allah kepada mereka yang suka berinteraksi dengan riba. Kemudian, bahaya yang keempat. Allah tidak akan menerima zakat, infak, dan sedekah yang dikeluarkan dari harta ribawi. Allah tidak akan menerima zakat, sedekah, dan infak yang dikeluarkan dari harta hasil riba. Walaupun niatnya ikhlas, walaupun tidak ada unsur riya, walaupun dia salurkan di tempat-tempat yang baik dan terpuji, harta riba tersebut dia gunakan untuk membangun masjid. Harta riba tersebut dia gunakan untuk menyantuni anak-anak yatim dan fakir miskin. Selagi sumber harta itu adalah muamalah riba, interaksi dengan riba, maka Allah tidak akan menerimanya. Allah tidak akan memberinya pahala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima sedekah atau infak dari harta seorang hamba kecuali dari harta yang halal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik, maha bersih, maha suci. Tidaklah menerima kecuali yang baik, kecuali yang suci. Allah maha baik zatnya, suci dari segala aib dan cacat. Demikian pula sifat-sifat Allah maha suci dari segala cacat, aib dan kekurangan. La yaqbalu illa thayyiban. Oleh karenanya Allah tidaklah menerima dari amalan hamba kecuali amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang bersih. Amal yang baik adalah amal yang dikerjakan dengan ikhlas. Ketika seorang hamba beribadah kepada Allah dengan niat tidak ikhlas, maka ibadah tersebut bukan ibadah yang bersih, bukan ibadah yang suci, tapi ibadah yang kotor. Maka Allah pun menolaknya. Allah tidak butuh dengan ibadahnya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana agna syuraka'i ani syirki. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku adalah Tuhan sesembahan yang sangat tidak butuh dengan adanya Tuhan-Tuhan sekutu. Maka barang siapa yang mengamalkan suatu ibadah di mana dia menyekutukan aku dengan selainku, niscaya aku akan meninggalkan pelakunya dan meninggalkan ibadahnya. Ditinggalkan, ditolak oleh Allah. Demikian pula, Allah maha suci pada zatnya, Allah maha suci pada sifat-sifatnya, maka Allah juga tidak menerima sedekah, zakat atau infak kecuali yang dikeluarkan dari harta yang suci, dari harta yang halal. Adapun harta yang haram, harta hasil interaksi dengan riba, harta hasil mencuri, harta hasil korupsi, harta hasil menjual barang-barang haram, itu harta yang kotor. Ketika diinfakkan, Allah tidak menerimanya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Maka yang diterima oleh Allah hanyalah ibadah yang bersih, yang ikhlas karena Allah, dan harta yang disedekahkan bersumber dari harta yang halal. Bahaya yang kelima, di antara bahaya berinteraksi dengan riba, orang yang berinteraksi dengan riba, doanya tidak akan didengarkan dan dikabulkan oleh Allah. Na'udzubillah. orang yang berinteraksi dengan riba, doanya tidak akan didengarkan dan dikabulkan oleh Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita semua butuh kepada Allah. Kita semua sangat fakir kepada Allah. Dengan berdoa, kita minta hajat dunia dan akhirat. Kita dengan berdoa, meminta perlindungan kepada Allah dari segala keburukan di dunia dan akhirat. Tapi bagaimanakah keadaan seorang hamba? Bagaimanakah perasaan seorang hamba manakala doa yang ia panjatkan kepada Allah tidak didengar oleh Allah, apalagi dikabulkan? Nah, inilah salah satu bahaya berinteraksi dengan riba. Doa yang dia panjatkan tertolak, tidak dikabulkan, tidak didengar oleh Allah. Karena harta yang haram, profesi yang haram, makanan yang haram, pakaian yang haram merupakan sebab dan penghalang dari terkabulnya doa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih sebagaimana riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, "Tsumma dzakar rajul yutilu safar ash'atha akbar yamuddu yaday ila sama ya rabbi wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lahu fa anna yustajabu lahu." Rawahu Muslim. Nabi SAW bersabda, ya, beliau menyebutkan tentang seorang lelaki musafir, seorang lelaki yang melakukan perjalanan jauh. Bagaimana keadaannya? Ash'atha akbar, ash'atha, ya, rambutnya acak-acakan karena diterpa angin. Akbar, dan wajah dan pakaiannya penuh dengan debu, kusut. Itulah keadaan musafir. Lalu orang itu menengadahkan kedua tangannya ke langit, mengangkat tangannya ke langit, berdoa maksudnya. Di tengah perjalanan safar, dia berdoa pada Allah dengan mengucapkan, "Ya Rabbi, Ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku." Dia berdoa dengan tawassul menggunakan nama Allah, Rabb. Bertawassul dengan nama Allah, ini sebab terkabulnya doa. Dia mengangkat kedua tangan dalam doa, ini juga sebab terkabulnya doa. Dia musafir, dan safar adalah keadaan terkabulnya doa. Tapi mengapa doanya tidak kunjung dikabulkan? Mengapa doanya tidak diperkenankan oleh Allah? Kata Nabi, di sana ada penghalang. Ada penghalang, kata Nabi, di antara penghalang terkabulnya doa. Wa mat'amu haram, namun sayang makanannya berasal dari yang haram. Wa mashrabu haram, minumannya berasal dari yang haram. Wa malbasu haram, pakaiannya juga pakaian yang haram. Wa ghudiya bil haram, perutnya dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah? Mustahil. Lihat, inilah pengaruh buruk daripada profesi yang haram, harta yang haram, termasuk harta riba. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Makanya kalau ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, ingin doa kita selalu, ya, didengar dan dipenuhi oleh Allah, permohonan kita tentang hajat dunia, hajat akhirat, maka hendaknya kita koreksi, apakah pekerjaan kita haram? Apakah penghasilan kita haram? Kalau ada yang haram, segera tinggalkan profesi tersebut. Kalau ada harta yang haram yang mencampuri harta kita yang bersih, maka pisahkan dan salurkan di tempat yang semestinya, agar, ya, pekerjaan kita baik dan halal, penghasilan kita juga halal, harta yang kita miliki bersih. Makanya dalam suatu kesempatan Nabi berpesan kepada sahabat beliau yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nabi pernah berpesan. Apa pesannya? Singkat tapi padat. Nabi berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Dan kita tahu Sa'ad adalah termasuk 10 sahabat yang mendapat kabar gembira masuk surga. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abu Ubaidah, Sa'id bin Zaid. Sa'ad termasuk dari mereka. Apa kata Nabi kepada Sa'ad? Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad, makanlah makanan yang baik. Atib mat'amaka, makanlah makanan yang halal. Niscaya engkau menjadi orang yang selalu dikabulkan doamu. Niscaya engkau akan menjadi manusia yang selalu dikabulkan doamu oleh Allah. Nah, kemudian bahaya yang keenam, di antara bahaya berinteraksi dengan riba. Badan yang tumbuh dari harta yang haram, badan yang tumbuh dari harta yang haram, apakah harta hasil korupsi, harta hasil interaksi dengan riba, harta hasil mencuri, harta hasil melacur, harta hasil praktek perdukunan, harta hasil bisnis barang-barang haram, lalu kita makan, kita nafkahkan kepada keluarga, maka badan tersebut berhak untuk disentuh di dalam api neraka, berhak untuk dipanggang dalam api neraka. Sangat mengerikan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW kepada sahabat beliau yang bernama Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awlabihi. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging badan mana saja yang tumbuh dan berkembang dari sesuatu yang haram, maka badan tersebut berhak untuk dibakar dalam api neraka. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, ayyulah min nabata min haram fannaru awla bihi. Daging badan mana saja yang tumbuh dari harta yang haram, makanan minuman yang haram, maka neraka lebih pantas sebagai tempat tinggalnya. Bahaya yang sangat besar bagi mereka yang senantiasa berinteraksi dengan riba dan tidak segera bertobat. Kemudian bahaya yang ketujuh, orang yang berinteraksi dengan riba akan dilaknat oleh Allah. Dilaknat, dikutuk oleh Allah dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berinteraksi dengan riba akan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Dilaknat maksudnya apa? Diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah dan kebaikannya. Na'udzubillah. Padahal kita semua, laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, penguasa ataupun rakyat, butuh terhadap rahmat Allah dan kebaikan Allah. Bagaimana nasib seseorang yang telah diusir dari rahmat Allah, dijauhkan dari kebaikan Allah, lantaran berinteraksi dengan riba. Dalil yang menunjukkan bahaya yang ketujuh ini adalah sabda Nabi SAW. Sebagaimana riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, mengutuk siapa? Yang pertama akilar riba, orang yang memakan harta riba, mengambil, menerima, memanfaatkan harta riba. Wa mukilahu, dan orang yang memberi riba. Yang memberi bukan penerima, tapi dia yang memberi walaupun dengan sukarela. Kemudian wa katibahu, orang yang menulis transaksi riba, ya sekretaris atau yang mencatat transaksi riba dalam jual beli atau utang piutang, ya, ya nulis mungkin dengan bolpen atau dengan ketik komputer, ya, intinya menulis, mencatat. Sama dikutuk oleh Allah dan Rasulnya. Wa syahidaihi, dan dua orang saksi transaksi riba. Kata Nabi, wa qalahum sawa, mereka semua yang menerima, yang memberi, yang menulis atau mencatat dan yang menjadi saksi, sama-sama berbuat dosa dan sama-sama dikutuk oleh Allah dan Rasul. Jadi jangan ada alasan, kan saya tidak mendapat gaji, hanya membantu jadi saksi. Saya membantu hanya mencatat. Sami mawon. Ya, karena termasuk dalam kategori at-ta'awunu 'alal itsmi wal udwan, saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat yang telah dilarang oleh Allah dengan keras. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bahaya yang ke-8 daripada berinteraksi dengan riba. Dosa memanfaatkan harta riba atau mengambil harta riba atau memakan harta riba lebih buruk daripada dosa berbuat zina. Zina itu dosa besar. Zina itu pelakunya terancam masuk neraka dan dibakar dalam tungku dalam neraka dalam keadaan telanjang bulat. Ya, sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi tentang beliau mendengar teriakan dan jeritan orang-orang yang telanjang berada dalam tungku, dibakar oleh Allah dengan api neraka. Lalu beliau bertanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka? Maka Jibril AS menceritakan, mereka adalah para pelaku zina. Itu dosa zina. Nah, dosa berinteraksi dengan riba, walaupun hanya 1 rupiah, ya, kalau dia tahu itu riba, lalu dia memanfaatkannya, mengambilnya atau memakannya, maka dosanya lebih berat dan lebih buruk daripada dosa berbuat zina. Mengapa orang-orang merasa tenang dan betah berinteraksi dengan riba? Atau mengapa biasa-biasa saja? Karena belum tahu bahaya riba. Coba kalau lihat ada orang berzina, langsung kebanyakan orang mencemooh, mencaci maki, dan memang harus membenci perbuatan zina. Tapi ketika melihat ada orang berinteraksi dengan riba, ya, miliaran, ya, puluhan miliar, merasa bangga. Padahal ingat, dosanya lebih buruk daripada dosa berzina. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Baihaqi, dan derajatnya dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Nabi bersabda, dirhamun ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zaniyah. Satu uang dirham hasil riba, hasil interaksi riba, yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu itu riba atau hasil riba, dosanya lebih berbahaya, lebih besar daripada 36 kali perbuat zina. Satu uang dirham sedikit. Satu uang dirham hasil riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu itu riba, dosanya lebih keras dan lebih buruk daripada dosa berbuat zina sebanyak 36 kali. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Coba bayangkan, ya, berzina sekali terancam masuk neraka kalau tidak bertobat dan kalau tidak diampuni oleh Allah. Bagaimana kalau seandainya 36 kali zina? Lah, itu belum seberapa dibanding dosa riba. Sangat mengerikan. Ya, sebagian kaum muslimin menganggap remeh dan biasa interaksi dengan riba dalam jual beli atau utang piutang atau pegadaian karena belum paham atau belum mengerti tentang bahaya riba. Belum ada yang menyampaikan kepada mereka apa itu riba dan apa bahayanya. Atau sebagian mereka sudah tahu, sudah dengar, tapi lebih mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu yang menguasai dirinya, hawa nafsu yang mengendalikannya, sehingga ia pun tidak takut kepada Allah, tidak takut terhadap azab Allah. Kemudian bahaya yang ke-9 daripada bahaya berinteraksi dengan riba, dosa riba yang paling ringan. Dosa riba yang paling ringan itu seperti dosa seseorang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Seringan-ringannya dosa riba itu kedudukannya sama seperti dosa seseorang berbuat zina dengan ibu kandung sendiri. Na'udzubillah. Coba bayangkan, apakah ada seorang muslim yang menzina ibunya? Tentu tidak ada. Kalaupun ada, itu orang stres, tidak waras. Ya. Seawam-awamnya orang muslim tetap akan merasa jijik dan akan takut, tidak mungkin melakukan zina dengan ibu. Nah, dosa riba paling ringannya seperti itu. Seperti seseorang menzina ibu kandungnya sendiri. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dan juga Imam Baihaqi. Dan derajatnya dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah. Nabi bersabda, "Ar-riba 73 baban, aisaruha mithlu an yankihar rajulu ummahu, wa inna arba'ar riba irdur rajuli al-muslim." Yang artinya, riba itu memiliki 73 pintu atau ada 73 dosa. Riba itu ada 73 dosa. Maksudnya bertingkat-tingkat dosa riba. Yang paling ringan dosa riba adalah seperti dosa seseorang yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan beberapa bahaya riba yang telah kita sebutkan, kita semakin takut terhadap riba, semakin menghindar dan menjauhi riba, meskipun ya iming-imingnya sangat menggiurkan, meskipun dalam kondisi ekonomi kita krisis, jangan sampai kita ya berhutang dengan hutang yang mengandung riba, jangan sampai kita melakukan transaksi jual beli yang mengandung riba. Kemudian kita lanjutkan dengan bentuk bisnis membawa petaka yang kedua, ya. Kalau tadi apa? Segala macam usaha atau bisnis yang bermodal dari apa? Dari harta riba. Apakah modal pokok ataupun modal tambahan? Yang kedua, di antara bentuk bisnis membawa petaka bagi pelakunya, yaitu bisnis dengan menjual barang-barang atau jasa apa saja yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Bisnis dengan menjual barang-barang atau jasa apa saja yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang menjual barang yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul, maka usahanya tersebut atau bisnisnya tersebut pasti membawa petaka. Sebab jika Allah telah mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan hasilnya. Kalau Allah telah mengharamkan suatu perkara atau profesi, maka Allah akan mengharamkan penghasilannya. Kalau Allah telah mengharamkan suatu benda, maka Allah akan mengharamkan jual belinya. Contoh, Allah telah mengharamkan darah. Ya, Allah mengharamkan darah untuk dimakan, maka darah tidak boleh diperjualbelikan. Allah telah mengharamkan memakan babi, maka tidak boleh berjual beli babi, bisnis babi. Allah telah mengharamkan khamr untuk meminum minuman keras, maka Allah mengharamkan jual belinya. Nah, makanya yang kedua di antara bentuk bisnis pembawa petaka adalah segala bisnis atau bisnis yang dengan menjual barang-barang atau jasa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul. Contoh bisnis yang telah diharamkan oleh Allah adalah bisnis khamr atau minuman keras atau narkoba dan yang semisalnya, bisnis khamr, memproduksi dan memperjualbelikan minuman keras atau narkoba dan yang semisalnya. Ini jelas bisnis membawa petaka. Kenapa? Karena khamr telah diharamkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Demikian pula narkoba. Ya. Dampak buruknya lebih besar daripada khamr. Yang dimaksud dengan khamr atau minuman keras adalah sebagaimana diterangkan oleh Nabi, ya, segala sesuatu yang bisa memabukkan. Segala sesuatu yang bisa memabukkan itu disebut khamr. Ada kalanya berupa benda cair, ada kalanya benda padat. Nabi bersabda dalam hadis, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Kullu muskirin khamrun, setiap sesuatu yang memabukkan itu disebut khamr. Dan setiap yang memabukkan hukumnya haram. Dan di dalam bisnis khamr, yang akan mendapatkan petaka tidak hanya produsennya, tidak hanya pelaku usaha atau orang yang menjualnya, tapi juga orang yang membelinya, orang yang bekerja di perusahaan khamr tersebut. Semua terkena petaka, semua terkena dosa dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abdullah Ibnu Abdullah bin Amr bin Umar dari bapaknya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu al-khamra wa la'ana sharibaha wa saqiyaha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa ba'iyaha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wa akli thamaniha wa akla thamaniha. Lihat beberapa pihak yang dilaknat oleh Allah gara-gara masih berinteraksi dengan khamr. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah melaknat khamr dan melaknat peminumnya, penuangnya, orang yang menuangkan khamr walaupun dia tidak minum. Ya. Orang yang minumnya, orang yang menuangkan minuman khamr, pemerasnya, ya, yang minta diperaskan atau dibuatkan khamr, order khamr, penjualnya, pembelinya, yang membawanya, orang yang minta dibawakan, serta pemakan hasil penjualan khamr atau narkoba dan semisalnya, semuanya dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Jadi karyawan di perusahaan khamr minuman keras sama dikutuk, karena mereka telah tolong menolong dalam perbuatan haram. Kemudian contoh yang kedua daripada contoh menjual barang-barang yang telah diharamkan oleh Allah, menjual anjing. Menjual anjing, anjing itu hukumnya haram untuk dimakan, haram untuk dikonsumsi, maka haram pula memperjualbelikannya. Haram memperjualbelikannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, inna Allah azza wa jal idza harrama akla syai'in harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila telah mengharamkan memakan sesuatu atau mengonsumsi sesuatu, maka Allah mengharamkan harganya atau hasil jual belinya. Dan anjing itu termasuk binatang yang haram dimakan. Kullu dinabin minasibai fa'aklu haram. Setiap binatang yang bertaring lagi buas, maka haram dimakan. Dan anjing termasuk dalam kategori binatang bertaring lagi buas, haram dimakan. Bahkan liurnya najis, najis yang berat. Sehingga apabila ada bejana yang terkena jilatan anjing, maka Nabi menganjurkan agar kita mensucikannya dengan apa namanya 7 kali cucian, salah satunya dengan menggunakan tanah atau debu, karena najisnya liur anjing sangat berat. Orang yang berbisnis anjing atau menjual belikan anjing, apalagi anjing itu disimpan di rumahnya, maka dia di samping mendapat laknat, dia juga mendapatkan kerugian, di mana malaikat rahmah tidak akan masuk ke dalam rumah. Malaikat pembawa rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Kemudian di antara contoh bisnis yang diharamkan oleh Allah adalah jual beli alat-alat musik. Jual beli alat-alat musik. Ya, gitar, seruling, apalagi tuh? Nama-namanya saya tidak hafal. Ya, alat musik pokoknya. Ya. Jual beli alat musik termasuk bisnis yang terlarang. Demikian pula dengan pengrajin alat musik. Ya, disuruh bikin gitar, kemudian bikin seruling, ya, dan yang lainnya daripada alat-alat musik. Ya. Mereka ya telah berbisnis barang-barang yang haram. Karena mendengarkan musik di dalam agama Islam telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan musik adalah serulingnya syaitan. Musik akan mengakibatkan hati menjadi keras dan kaku. Maka hendaknya kita menghindari bisnis alat-alat musik. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu berbisnis patung dan gambar makhluk bernyawa. Bisnis atau jual beli patung atau gambar makhluk bernyawa. Ya, patung manusia, patung binatang, ya, walaupun ya harganya mahal, keuntungannya banyak, namun itu semua termasuk sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Orang yang membuat patung atau melukis makhluk bernyawa, maka ia telah berbuat dosa dan ia akan terkena hukuman yang berat pada hari kiamat. Berhak mendapatkan azab yang pedih dari Allah di dalam neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, "Asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah alladziina yudahuuna bi khalqillah." Orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat, orang yang paling keras siksaannya di hari kiamat ialah orang-orang yang menyerupai ciptaan Allah. Yaitu membuat patung makhluk bernyawa, menggambar makhluk hidup, manusia ataupun binatang. Nah, apalagi yang digambar adalah wanita-wanita yang menampakkan aurat. Bahkan antara kerugian orang yang berbisnis patung atau gambar makhluk hidup lalu dia menyimpannya dalam rumah, maka malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fi suratun wala kalbun." Sesungguhnya malaikat tidak akan masuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau foto makhluk bernyawa dan juga rumah yang dalamnya terdapat anjing. Orang yang hobi menggambar atau melukis makhluk hidup, atau memang profesinya membuat patung, menggambar dan melukis makhluk hidup, hendaknya dia bertobat pada Allah, mengganti dengan profesi yang lain. Kalau ingin melukis, lukislah selain makhluk hidup, gambarlah selain manusia atau binatang. Sebagaimana dahulu ada seseorang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ya, ketika Ibn Abbas menyampaikan tentang larangan Nabi dari menggambar makhluk hidup, kata dia, bagaimana dengan aku, profesiku, keahlianku menggambar, melukis? Kata Ibn Abbas, kalau memang engkau tidak bisa mengganti profesi, maka silakan lukis, ya, pepohonan, bebatuan, ya, atau apapun yang tidak bernyawa, bukan manusia, bukan binatang. Sebab orang yang melukis, ya, dia telah menyerupai penciptaan Allah. Orang tersebut nanti di hari kiamat akan diazab oleh Allah. Kata Nabi SAW, kullu musawwirin finnar. Setiap pelukis makhluk hidup, semua tukang gambar makhluk bernyawa akan masuk ke dalam api neraka. Ya, ini sebagai hukuman dari Allah. Yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam. Allah akan memberikan jiwa atau nyawa kepada setiap gambar makhluk hidup yang pernah ia lukis, yang pernah ia gambar ketika di dunia. Maka gambar-gambar tersebut akan menyiksanya di dalam neraka jahanam. Dia melukis sapi, melukis ular, ya, melukis harimau di dunia. Maka gambar-gambar tersebut akan diberi nyawa oleh Allah, lalu ia akan hidup kemudian menyiksa pelukisnya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Kemudian contoh bisnis pemapetaka yang berikutnya adalah memproduksi dan menjual belikan kaset-kaset berisi lagu-lagu cabul. Ya, kaset-kaset atau VCD yang berisi lagu-lagu cabul. Ya, suara-suara penyanyi yang disertai dengan iringan musik. Ya, baik bercerita tentang asmara, tentang cinta, atau pujian-pujian sanjungan kepada wanita. Yang jelas memproduksi dan memperjualbelikan VCD atau kaset-kaset berisi nyanyian, ya, ini termasuk bisnis pembawa petaka. Kemudian bisnis berikutnya, di antara contoh bisnis pembawa petaka adalah bisnis perdukunan. Bisnis perdukunan. Dan di beberapa kota atau daerah laris praktek perdukunan, memiliki banyak pasien. Ya, apakah disebut orang pintar? Apakah dinamakan dengan tabib? Apakah dinamakan dengan paranormal? Apakah dinamakan dengan apa itu istilahnya? Orang tua atau apa tuh? Ya. Bahkan mungkin sebagian disebut dengan, ya, ustaz, dipanggil dengan kiai, syekh. Tetapi selagi praktek yang ia lakukan adalah praktek perdukunan, maka hasil dari perdukunan tersebut haram dan akan membawa petaka bagi pelakunya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, la yahillu thamanul kalbi wala hulwanul kahini wala mahrul bagi. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidak halal harga atau hasil penjualan anjing. Tidak halal pula harta hasil praktek perdukunan dan upah dari pelacuran. Tidak halal. Karena zina atau pelacuran haram, maka penghasilannya haram. Perdukunan haram dan kemusyrikan, maka penghasilannya adalah haram. Demikian pula anjing. Ya, haram dikonsumsi, maka harganya atau hasil jual belinya adalah haram. Kemudian contoh yang berikutnya di antara bisnis pembawa petaka adalah bisnis perjudian dengan segala macam bentuknya. Ya, dari zaman ke zaman Dari tempat-tempat praktek judi itu bermacam-macam dan berbeda-beda. Yang jelas apapun yang namanya judi, maka itu hukumnya haram dan membawa pelakunya kepada petaka. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan bisnis perjudian dalam surah Al-Maidah ayat 90. Allah berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innamal khamru, sesungguhnya meminum khamar, wal maisiru dan berjudi, wal ansab berkorban untuk berhala, wal azlam dan juga mengundi nasib dengan anak panah, rijzum min amli syaitan adalah perbuatan keji termasuk daripada perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah. La'allakum tuflihun, semoga kalian mendapatkan keberuntungan. Ya, ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa perjudian dalam bentuk apapun hukumnya haram, mengantarkan pelakunya kepada bencana dan malapetaka. Kemudian kita akan menyebutkan beberapa bentuk bisnis pembawa petaka yang berikutnya. Ya. Beberapa bisnis yang bisa mengantarkan pelakunya ke dalam petaka disebabkan cara menjalankan bisnis tersebut tidak benar. Ya. Usahanya bagus, barang dagangannya halal, tetapi cara berbisnisnya, cara memperjualbelikannya tidak benar. Maka itu juga menyebabkan bisnisnya menjadi petaka bagi pelakunya. Ya, maka kita akan menyebutkan beberapa sifat tercela yang mengakibatkan bisnis menjadi petaka bagi pelakunya. Yang pertama, berbuat menipu. Berbuat menipu orang lain atau menipu konsumen dalam jual beli, maka ini mengakibatkan pelakunya berdosa. Pelakunya telah berbuat kezaliman, yang mana zalim adalah dosa besar, sehingga hasil dari jual beli yang mengandung unsur penipuan menjadi tidak halal dan hilang berkahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Man ghasyana falaysa minna." Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami atau menipu orang lain, maka ia bukan termasuk dari golongan kami. Ini peringatan keras dari Nabi kepada siapapun yang berbuat menipu. Termasuk menipu dalam jual beli atau bisnis. Ya, misalkan ya menjual barang dagangan sebagainya bagus, sebagian buruk atau cacat. Kemudian yang buruk atau yang cacat, yang kualitasnya rendah diletakkan di dalam bagian dalam sehingga tertutup dengan barang-barang yang baik dan berkualitas. Beras misalkan, ya, dicampur antara yang berkualitas nomor 1 dengan kualitas nomor 3. Buah-buahan misalkan, ya, yang baik-baik, yang bagus dan segar diletakkan di bagian atas, tumpukan atas, kemudian yang bosok diletakkan di bagian dalam, kemudian dijual dengan cara ya borongan. Ini menipu. Ya, atau menyembunyikan cacat. Jual beli motor, jual beli mobil, padahal ya ada cacatnya. Disembunyikan. Tidak diterangkan aibnya. Maka ini berdampak ya jual belinya mengantarkan kepada petaka atau bencana, mendatangkan dosa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, di antara perbuatan yang akan mengantarkan seseorang ke dalam bencana dan petaka dalam bisnis adalah berbuat dusta atau bohong dalam menjalankan usaha. Mungkin dia menjual barang-barang yang halal, makanan halal, benda-benda halal, ya. Tetapi cara mempromosikan dagangannya dengan cara berdusta. Mungkin tujuannya agar cepat laku, agar mendapat untung yang banyak, tapi berdusta. Maka perbuatan dustanya tersebut mengakibatkan penghasilannya tidak halal. Tidak halal untuk dikonsumsi. Dan dusta itu merupakan dosa besar yang akan menjerumuskan pelakunya ke dalam api neraka. Nabi bersabda, "Iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar." Waspadalah kamu terhadap perbuatan dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan pelakunya ke dalam keburukan, dan keburukan akan mengantarkan pelakunya ke dalam api neraka. Kemudian, di antara perbuatan yang akan menyebabkan pelaku usaha terjatuh dalam bencana atau petaka adalah suka mengingkari janji, tidak menepati janji. Ini bisa mengakibatkan kerugian, kebangkrutan, dan bencana. Di samping, dia mendapatkan murka Allah dan dosa. Karena tidak menepati janji, termasuk ciri dan sifat orang-orang munafik. Orang munafik itu senangnya tidak menepati janji, senangnya mengingkari janji. Mudah berjanji, mengumbar janji, tapi tidak berniat untuk ditepati. Itu ciri orang munafik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik thalathun. Tanda orang munafik ada tiga. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila berbicara dia dusta. Jika berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia mengingkari janjinya. Kalau berjanji dia ingkari janjinya. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanat dia berkhianat. Jadi tidak menepati janji dalam berbisnis dengan orang lain akan mengakibatkan bencana, kerugian, dan hilangnya kepercayaan dari orang lain yang bermuamalah dengannya. Di samping Allah tidak ridho kepada orang-orang yang ya tidak pernah menepati janji. Kemudian di antara perbuatan tercela dalam bisnis yang mengakibatkan pelakunya terjatuh ke dalam bencana dan petaka baik di dunia maupun akhirat adalah melakukan suap menyuap, rishwah. Kadang-kadang agar bisnisnya lancar, agar ordernya semakin bertambah, kadang menyuap supaya mendapat order ya, atau mendapat proyek, maka dia menyuap. Nah, ini adalah dosa besar yang pelakunya dilaknat oleh Allah, dan otomatis penghasilannya akan menjadi tidak halal kalau dia mendapatkan pekerjaan itu dengan hasil suap. Minimal hilang berkahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu ar-rashiya war-ra'isha wal-murtashi. La'anallahu ar-rashi wal-murshiya war-ra'ish. Allah melaknat atau mengutuk orang yang menyuap. Allah mengutuk orang yang memberi suap. Wal murtashi, dan orang yang menerima suap. War ra'is, dan orang yang menjadi perantara suap menyuap. Semuanya dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Ar-rashi wal murtashi war ra'is. Ar-rashi yang memberi suap, atau al murtashi yang menerima suap. Dan yang ketiga, ar-ra'is yang menjadi perantara antara penyuap dan penerima suap. Dia perantaranya. Semua dilaknat. Maka ketika dalam berbisnis kita melakukan suap menyuap demi memperlancar proyek atau apa, memperbanyak order, maka ini berakibat ya datangnya bencana bagi pelakunya. Demikianlah beberapa contoh atau potret bisnis pembawa petaka yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tentang kajian bisnis pembawa petaka bisa dipahami dan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua dari segala bentuk usaha atau bisnis atau profesi yang haram, yang akan menjerumuskan pelakunya ke dalam bencana, yang akan mengantarkan pelakunya ke dalam api neraka. Kita juga berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua, pekerjaan yang halal, penghasilan yang halal dan penuh berkah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma arhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa jannibna su'al khatimah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'alal Islam. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'alal iman. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'alat tauhid was sunnah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar wa ajirna min adabil qabri wa ajirna min adabil jahannam. Allahumma adkhilna jannatakal firdausal a'la. Allahumma adkhilna jannatakal firdausal a'la. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa qina adhaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ada beberapa pertanyaan tertulis, ya, kita akan membaca dan menjawab, ya, jika bisa dijawab, dan kita katakan wallahu a'lam atau tidak tahu kalau tidak bisa menjawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, bagaimana amal ibadah orang yang bekerja di bank ribawi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan keadaan amal ibadah orang-orang yang bekerja di bank ribawi atau bank konvensional? Apakah diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah? Kita katakan, ibadah-ibadah mereka yang berinteraksi dengan riba, apakah ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji, umroh, dikir, ya, qiraatul Quran atau yang lainnya, jika ibadah tersebut dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah, dikerjakan dengan niat ikhlas hanya karena Allah, dan tata caranya mengikuti petunjuk Nabi, dia mengerjakan ibadah-ibadah tersebut sesuai dengan sunnah Nabi, tuntunan Nabi SAW, maka insyaallah ibadahnya diterima oleh Allah. Ya, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang telah kita sampaikan tadi adalah berkaitan dengan doa. Karena di antara penghalang terkabulnya doa adalah bekerja atau berprofesi dan berpenghasilan yang haram. Maka itu menjadi penyebab. Adapun tentang ibadah-ibadah yang lain, maka ya, yang kami pahami, ya, berinteraksi dengan riba bukan termasuk pembatal ibadah. Maka sekali lagi, jika ibadah-ibadah yang dia kerjakan, ya, dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka ibadahnya sah, benar dan diterima oleh Allah insyaallah. Tetapi ya, hendaknya orang tersebut segera bertobat kepada Allah, segera kembali ke jalan yang benar dan meminta kepada Allah, ya, agar diberi ganti yang lebih baik, pekerjaan yang lebih halal, yang lebih menenangkan dan menenteramkan jiwa, pekerjaan yang akan mendatangkan keberkahan pada umur dan rezeki, dengan cara bertakwa kepada Allah, takut kepada azab Allah, insyaallah akan Allah berikan jalan keluar. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, berupaya untuk melaksanakan perintah Allah, berupaya menjauhi larangan Allah, maka Allah menjadikan baginya jalan keluar dari segala kesusahan, dari segala problem, termasuk problem pekerjaan, problem rumah tangga, dan yang lainnya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya ingin bertobat. Saya mempunyai hutang riba. Adakah di sini yang mau membantu meminjamkan uang untuk melunasi hutang riba kepada anak dengan menggantinya dicicil? Mohon bantunya Ustaz. Nah, ini pertanyaan untuk semua. Ya, pertanyaan ditujukan kepada semua jamaah. Adakah di sini yang mau membantu meminjamkan uang untuk melunasi hutang riba kepada anak? Ya. Tapi ini tidak ada namanya, tidak ada nomor HP-nya. Ya, jadi ya kita juga belum tahu. Ya. Tetapi yang jelas, ya, orang yang terjerumus ke dalam interaksi riba, sikap yang pertama betul segera bertobat. Bagaimana caranya? Menyesali perbuatannya. Ya, menyesali perbuatannya agar Allah mengampuninya. Kemudian hatinya bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kemudian langkah yang ketiga, berhenti total dari interaksi dengan riba, berhenti. Ya, kemudian memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal soleh. Kemudian ya, berusaha menutup hutang riba sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kalau kita yang berhutang dengan riba punya aset, punya kendaraan, bisa ditutup dengan menjual barang kita. Jangan buru-buru mengambil langkah pinjam pada orang lain. Ya, kalau kita punya aset, ya berusaha untuk menutup dengan harta kita sendiri sehingga tidak menjadi beban bagi orang lain. Atau dengan cara bekerja, ya, kita punya keahlian, kemudian keahlian tersebut bisa mendatangkan uang, keahlian yang halal, maka hasil dari kerja kita berusaha sebagian untuk nafkah, sebagian untuk menutup hutang tersebut, sehingga kita menjadi mulia, ya, sehingga tidaklah hutang ditutup dengan hutang, karena memang berhutang itu sangat berbahaya. Jangankan hutang riba, hutang biasa saja akan menimbulkan ya beban berat bagi pelakunya. Hutang biasa, misalkan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk mengobati anak yang sedang sakit, itu memiliki pengaruh yang buruk. Maksudnya beban berat bagi orang yang berhutang, apalagi hutang itu hutang yang mengandung unsur riba. Ya, bekerja, ya. Kemudian berdoa pada Allah agar diberi kemudahan dan diberi jalan keluar dari jerat riba. Berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah berinya petunjuk. Ya. Memang boleh kita meminjam kepada orang lain dalam rangka kita membebaskan diri kita dari jerat riba. Kalau ada orang yang percaya kepada kita, kalau ada orang yang sudi atau berkenan membantu kita. Tapi masalahnya, ya, tidak semua orang begitu mudah percaya. Apalagi belum kita kenal. Ya, ini tidak bisa dipungkiri. Siapapun di antara kita sangat susah memberikan pinjaman kepada orang yang belum kita kenal. Apalagi di zaman sekarang. ya, maka jangan menyalahkan orang yang ya tidak memberinya pinjaman, ya, karena mereka tidak berkewajiban memberikan pinjaman. Maka sekali lagi, ya, kalau ada ya kerabat, keluarga yang tentu lebih kenal, lebih dekat dengan kita, itu lebih baik, tidak menimbulkan ya suuzon, tidak menimbulkan apa namanya perpecahan atau kecurigaan di antara kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Saya seorang guru, kadang menggambar binatang namun tidak sempurna, tidak diberi mata dan lain-lain, atau berbentuk kartun gajah, apa nih, gajah lucu namun tidak seperti bentuk gajah yang mirip. Bagaimana mensikapinya? Insyaallah ya tidak apa-apa ya, insyaallah jika menggambar binatang dalam wujud atau bentuk yang tidak sempurna, misalkan lehernya terputus, ya tidak ada hidung, tidak ada mata, ya tidak menyerupai makhluk hidup yang sebenarnya atau gajah yang sesungguhnya, maka yang kami pahami bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam larangan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah menjual mukena yang tidak syar'i bermotif bunga-bunga atau warna-warni? Ya, bolehkah menjual mukena yang tidak syar'i bermotif bunga-bunga atau warna-warni? Yang perlu kita ya pahami bahwa yang syar'i itu yang bagaimana? Ya, jilbab atau mukena yang syar'i, ya mukena yang betul-betul menutupi badan wanita muslimah yang sholat, baik remaja maupun orang tua maupun anak-anak. Kemudian ya tidak transparan, kemudian tidak mengandung apa namanya tulisan-tulisan atau gambar-gambar yang mengganggu kekhusyuan orang lain yang sholat di belakang kita. Ya, jadi sekali lagi pada dasarnya menjual mukena tidak apa-apa, halal. Ya, tapi diusahakan agar tidak menjual mukena yang bisa mengakibatkan orang lain yang sholat di belakang kita terganggu. Orang lain yang sholat di belakang kita terganggu karena apa? Membaca tulisan di mukena atau melihat dan mencermati gambar-gambar yang ada di mukena. Ya. Adapun mungkin karena ada ya bunga-bunga yang kecil yang sedikit ya yang tidak menyebabkan orang lain terganggu kekhusyuannya, maka pada dasarnya tidak apa-apa, tapi sebaiknya ya menjual mukena yang diduga kuat tidak menimbulkan gangguan bagi orang lain ketika sholat. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jadi bukan masalah warna-warninya ya, bukan masalah warna-warni. Boleh saja makanan itu hijau, makanan apa? Warna hitam, makanan warna biru, coklat ya, itu warna-warni. Ya. Tapi hindari hal-hal yang bisa mengakibatkan orang lain yang sholat di belakang kita terganggu kekhusyuannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja pribadi di rumah orang yang bekerja di bank syariah. Apakah penghasilan saya halal? Ya. Dan orang yang bekerja di bank syariah itu apakah ada unsur riba? Bagaimana gaji orang tersebut? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Ya. bapak penanya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, bekerja pribadi di rumah orang atau majikan yang profesinya di bank syariah. Apakah gaji pekerja tersebut, karyawan tersebut halal? Ya kita katakan jika memang pekerjaannya sebagai apa nih, pekerjaan supir atau pekerjaan apa namanya tukang kebun atau satpam atau apapun lah, atau membantu rumah tangga, atau mungkin sebagai penjaga toko atau perusahaan, maka insya Allah selagi majikannya ya tidak berinteraksi dengan riba, maka penghasilannya halal ya. Kemudian sebelum kita membahas tentang gaji karyawan tersebut yang bekerja di rumah majikan yang bekerja di bank apa nih syariah, maka yang harus diperhatikan adalah apakah bank syariah tersebut menjalankan kaidah-kaidah syariah dalam perbankan, ataukah syariah tersebut hanya sebagai label saja, hanya formalitas saja, tetapi sesungguhnya menerapkan dan mempraktekkan transaksi ribawi. Nah ini yang perlu dilihat dan diperhatikan. Dan ini bisa ditanyakan kepada pakar-pakar apa namanya fikih ekonomi syariah, atau yang sudah memahami tentang praktek-praktek yang ada di bank syariah. Ya, semisal Ustaz Dr. Erwandi, Ustaz Dr. Arifin Badri, ya. Adapun saya pribadi ya belum bisa menilai atau menghukumi tentang apa yang ada di bank syariah. Apakah sudah syariah 100% ataukah ada praktek ribawi di sana. Nah. Kemudian, ya, sekali lagi bahwa jika majikan yang bekerja di bank syariah tersebut memiliki sumber pemasukan yang lain selain dari bank, misalkan dia punya ya bisnis perdagangan pakaian atau peternakan atau pertanian atau usaha yang lain yang halal, maka insya Allah siapapun yang kerja di rumahnya penghasilannya adalah halal, gajinya halal ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau bisnis fotografi apakah termasuk bisnis yang haram? Ya, misalkan ada kawan yang minta tolong difoto untuk acara walimahannya, apakah harus ditolak permintaannya? Syukron. Nah, sekarang sebelum kita berbicara tentang bisnis fotografi, sekarang bicara tentang apakah fotografi ya menggunakan kamera atau handphone termasuk dalam kategori melukis makhluk hidup atau makhluk bernyawa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul ataukah tidak. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan foto makhluk bernyawa dari hasil cepretan kamera atau handphone itu sama seperti hasil melukis dengan tangan. Ya. Ini pendapat pertama. Sehingga dengan demikian hukumnya dilarang. Apalagi digunakan sebagai profesi. Pendapat yang kedua, gambar makhluk bernyawa atau foto makhluk hidup hasil jepretan kamera atau handphone dan yang semisalnya tidak termasuk dalam kategori melukis makhluk hidup dengan tangan. Sehingga terbebas apa? Sehingga keluar dari ancaman siksaan keras dalam api neraka. Terlepas dari perbedaan pendapat antara ulama tersebut, ya mereka semua sepakat bahwa menggunakan foto hasil kamera, jepretan kamera atau handphone, kalau tujuannya tidak darurat atau tidak mendesak, sebagaimana kebutuhan untuk membuat paspor, membuat KTP, mungkin SIM, ijazah, buku nikah, maka kata mereka sama tidak boleh. Kalau hanya sekedar untuk kenang-kenangan. Karena itu termasuk sarana yang akan mengantarkan kepada dosa besar. Atau jika yang difoto itu adalah apa namanya, tokoh agama, orang yang diagungkan dan diikuti oleh umat, maka lebih besar lagi pahalanya. Maka dari itu ya, yang nampak bagi kami ya, hendaknya ya, saudara-saudara yang masih bekerja di bidang apa nih, fotografi ya, untuk memfoto acara pernikahan atau kenang-kenangan ya, hendaknya ya berganti dengan profesi yang lain. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah, diberi ganti yang lebih baik dan lebih berkah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan hatinya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dan lebih menenteramkan jiwa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya kira cukup sampai di sini ya, dan mohon maaf ada 2 atau 3 pertanyaan yang belum terjawab. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan dalam kajian sore hari ini, berikut tanya jawabnya ya, bisa dipahami dan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang akan mengantarkan kita ke dalam surga, ilmu yang akan menjauhkan kita dari segala perbuatan yang mendatangkan dosa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa diberi kelapangan rezeki oleh Allah dan juga keberkahan dalam umur kita. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya kan seorang marketing Ustaz. Kalau ada order